وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحج غير الطواف بالبيت. Bagaimana kita bisa mengetahui argumentasinya bahwasanya tak sa'i itu antara Safa dan Marwah dilakukan setelah tawaf, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang haji. Hanya saja dia tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ya, dia lakukan semuanya kecuali tawaf di Ka'bah. Walam tas'a kama lam tatuf. Aisyah pada saat itu tidak sa'i sebagaimana beliau tidak tawaf. Falau lam yakun as-sa'yu mutawaqqifan 'ala taqaddum at-tawaf alaihi lama akharathu. Kalaulah tidak sa'i itu harus didahului oleh tawaf, tentu Aisyah tidak akan mengakhirkan tawafnya. وَعَلَمْ أَنَّ الطُّهَرَ عَائِشَةَ هَذَا الْمَذْكُورِ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ. Sucinya Aisyah itu terjadi pada hari Sabtu. وَهُمَا يَوْمُ النَّحَرِ فِي حَجَةِ الْوَدَى. Dia adalah hari lebaran pada haji wada, karena wukufnya terjadi pada hari Jumat. Wa kana ibtida'u haidha hadha yaum sabt. Berawal dari haidnya adalah pada hari Sabtu. Aidan juga li salatin khalawat min Dzulhijjah sanata 10, yaitu 3 hari dari bulan Dzulhijjah yang berlalu pada tahun ke-10. Nah, jadi di sini kita bisa memahami bahwa kalau seandainya ada orang yang dia berhalang untuk umrah, untuk tawaf, tapi dia cicil dulu, saya haji umrah aja, sa'i aja dulu, enggak bisa. Ya. Sa'i haji bagi orang yang mufrid, orang yang ifrad dan orang yang qiran, dia boleh diawali dari awal ketika dia setelah tawaf qudum, boleh. Tapi dengan catatan tadi, dia harus sa'i itu harus setelah tawaf. Aisyah tidak melakukannya, malah dia undur. Karena ini yang dipahami, bahwa sa'i itu setelah tawaf, dan sa'i itu seperti dia sudah paket, sa'i dan tawaf dan sa'i itu satu paket, dan tidak boleh terlalu lama antara tawaf dengan sa'i. Misalnya dia cicil, hari ini dia tawaf, besok dia sa'i, enggak, batal. Dia adalah mutawali, ya, adalah dia berkelanjutan. Kalau dia perlu istirahat dulu karena capek antara sa'i, tawaf dan sa'i, dia istirahat sejenak, boleh. Tapi kalau dia cicil, dia pisah dengan mabit bermalam, maka itu tidak boleh. Maka besoknya dia harus tawaf lagi, kemudian baru sa'i. Taib, ini yang dapat kita ambil dari pelajaran dalam sebuah hadis ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari ini. Sekali lagi, banyak faedah-faedah bisa kita ambil dari hadis yang ada pada Sahih Muslim ini tentang pelaksanaan haji. Ya, wallahu alam, saya rasa sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.